kemarin, tapi kita cuma sebatas teman. Dikira pacaran, sebulan kegajan, tak penting nonton yang dikandengan. Berawirinya langit berbarengan, dan kisah waktu yang lagi kasmaran. Terkadang mencucu dan saling cemburu, saling curiga memendam rindu. Bisa dikatakan teman rasa pacar, walau kegajan tapi sayang. Kasmaran, tapi kita cuma sebatas teman. Dikira pacaran.